Gajah. Gajah berkaki empat, gelek-gelek. Gajah belalai panjang, gelek-gelek. Gading dia panjang, tapi tidak makan orang. Kalau adik ingin tahu apa makanan gajah? La la la la la la la, gajah makan tebu.